Boleh gak dinyanyi? Boleh, kita nyanyi ya. Oke, kamu coba. Gotik artinya apa ya? When you tell me that you love me. Ntar gue WhatsApp deh. When you tell me. Searching dulu. Bila kamu mengatakan ya. Kayaknya di situ. Pas. I want a call to start. Come from the sky. I wanna live a day that never dies. I wanna change the world only for you. All the impossible I wanna do. I wanna hold you close under the rain. Ya, karena memang anak ini 16 tahun sudah luar biasa. Betul. Jadi sayang sekali kalau sampai ini terlepas ya dari panggung ini. Dia harus kita pertahankan untuk harus tetap berada di panggung ini ya. Betul, betul. Oke. Okay. Dengan tadi Rara menyanyikan lagu When You Tell Me That You Love Me itu saya lihat tadi Zaskia Gotik kayaknya menikmati lagu tersebut. Dan ikut bernyanyi. Gua tahu tujuan lu, Abi, ke gue. Loh. Lu tadi nikmatin banget lagu itu. Iya iyalah, karena gue tuh... Coba ulang. Zaskia bisa nyanyi lagu When You Tell Me That You Love Me. Ayo, buktikan. Ayo, coba ulang. Buktikan. Zaskia bisa. Sedikit ya, sedikit. Oke, okay, sedikit. Bisa. Yuk. Rapnya aja ya. Rapnya. Versi gotik. Versi gue nih. Oke. Rapnya, rapnya. And baby. I'm shining like a candle in the dark. When you tell me that you love me. Luar biasa.